Mitra Bisnis, Kemendagri membantah tudingan Nazaruddin adanya korupsi dalam pengadaan IKTP. Menurut Kemendagri, setelah menyusun anggaran IKTP, mereka telah mempresentasikan hasilnya ke KPK. Apakah ini berarti KPK terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut? Sepertinya fungsi KPK adalah memeriksa ada tidaknya korupsi setelah proyek tersebut selesai. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik J. Kristiadi. Pak Kristiadi, apa komentar Anda? Saya ginilah, sekarang ini sebetulnya saya agak mengerti dengan Pak Gamawan Fauzi. Dia itu orang yang sebetulnya mempunyai rekam jejak yang baik dalam soal apa? Dalam soal pemberantasan korupsi. Jadi saya sebetulnya ingin bahwa itu sekarang dilakukan suatu penyelidikan yang benar. Karena saya sebetulnya percaya kepada Pak Gamawan. Sekarang itu saya masih percaya kepada Pak Gamawan Fauzi. Dia sangat hati-hati dan orang itu ada rekam jejak pada saat dia ditolak maupun sebagai gubernur di Padang. Dan sampai sekarang dia juga korek. Jadi menurut saya tentu pernyataan-pernyataan Syekh Nazaruddin itu kadang-kadang memang ada sesuatu yang perlu didalami. Tapi untuk sementara sekarang ini saya sebetulnya belum percaya kalau Pak Gamawan mengorbankan diri dengan rekam jejak yang seperti itu melakukan hal-hal yang sangat tidak mulia ya. Saya belum percaya sih. Lalu kalau harapan Bapak ke depannya terkait kasus ini? Lu harapan saya menurut saya ini kan kalau kita bisa percaya kepada KPK. Terus menurut saya biarlah KPK menyelidiki, melakukan investigasi ya dan lain sebagainya sehingga kemudian lebih terbuka. Karena tentu Nazaruddin memang bisa menjadi orang yang memberikan informasi-informasi. Tapi dalam kasus Gamawan ini saya merasa bahwa Pak Gamawan bukan orang yang memang mempunyai keserakan-keserakan seperti yang lain-lain itu tidak kalau menurut saya. Kemudian apa yang saya yakin itu masih menjadi kebenaran ya. Karena dia memang seorang yang saya kira bisa dianggap tokoh yang cukup bersih selama dalam dia menjalankan pemerintahan. Benar-benar dia memang mencoba untuk tidak mau tergoda oleh perbuatan-perbuatan namanya korupsi yang jahanam itu. Tentu masyarakat, tentu KPK juga mempunyai instrumen bagaimana untuk melakukan validasi. Validasi mengenai informasi-informasi dari Nazaruddin. Dan saya percaya bahwa KPK mempunyai sistem check and recheck yang kemudian juga memperujung oleh suatu kesimpulan. Orang ini memang betul-betul pantas untuk ditindaklanjuti sebagai pesakitan atau tidak kan gitu. Saya percaya kepada KPK dan saya terus terang masih percaya kepada Pak Gamawan Fauzi ini. Demikian pakar politik J. Kristiadi. Saya Wendy Lim.